Kalau seandainya kaum muslimin hendak berpuasa pada bulan Rajab tetapi dibarengkan dengan yang lainnya, maka tidak dibenci hukumnya, karena tidak ada pengkhususan terhadap bulan Rajab. Dan ini yang dikatakan bid'ah. Kalau seandainya seseorang mengkhususkan ibadah pada waktu tertentu, pada bulan tertentu, atau dengan cara tertentu dan diyakini itu merupakan bagian dari syariat, jadi bid'ah itu kembali kepada tiga perkara ini: pengkhususan dalam waktu, pengkhususan dalam kaifiyah. Baik. Dan pengkhususan pada zaman. Jadi apapun bentuknya, sholat bisa jadi bid'ah kalau dia khususkan sholat khusus pada bulan Rajab, yang disebut dengan sholat raga'ib, atau yang disebut dengan Isra Mi'raj dan lain sebagainya. Karena peringatan-peringatan ini mereka lakukan secara khusus pada hari yang khusus dengan cara yang khusus. Ya, seperti apa? Bersalaman ba'da sholat. Hukumnya lah bas, tidak apa-apa pada asalnya, karena salaman ini termasuk daripada kebaikan. Ya, berjabat tangan setelah sholat ini asalnya apa? Kebaikan. Enggak ada yang mengatakan jabat tangan itu perkara yang jelek. Tetapi ketika dikhususkan hal tersebut dilakukan ketika ba'da sholawat, maka jadilah perbuatan itu termasuk daripada perbuatan baru dalam din, yang bahkan sampai seseorang mengatakan itu merupakan suatu kewajiban, menganggap itu sebagai sebuah ibadah di mana orang yang melakukannya afdol dan orang yang meninggalkan adalah orang yang tidak afdol. Nah, keyakinan ini yang menjerumuskan perbuatan ini menjadi apa? Sebuah kebid'ahan. Yang pada asalnya boleh, salaman boleh, na'am, silahkan. Tetapi kalau dijadikan sebagai adat istiadat kebiasaan dan bahkan meyakini kalau melakukannya itu afdol, maka berubahlah hal ini menjadi apa? Kejelekan, ya, berubah menjadi apa? Kebid'ahan. Ini yang harus kita pahami bersama. Ya, kapan perbuatan itu dikatakan bid'ah dan kapan perbuatan dikatakan sebagai adat istiadat biasa. Baik, demikian juga puasa. Kalau dilakukan setiap hari, puasa Daud, puasa Senin Kemis, masya Allah. Tetapi kalau dia adakan hanya pada bulan-bulan tertentu dan dia biasakan dan bahkan meyakini orang yang melakukannya afdol dan yang tidak melakukannya kurang afdol, maka ibadah itu menjadi ibadah yang dilarang dalam din, dilarang dalam agama. Masuk ke dalamnya apa? Perkara-perkara yang dilarang di dalam syariat. Ini mengadakan perkara-perkara baru dalam agama. Sebagaimana terjadi pada zaman Ibnu Mas'ud. Ya, ketika Ibnu Mas'ud masuk ke sebuah masjid, fa'idara an-nas yatahallakun. Ibnu Mas'ud melihat manusia sedang berhalaqah-halaqah. Di samping kanan kirinya ada kerikil-kerikil. Ya, dan mereka dipimpin oleh salah seorang amir. Amir ini mengatakan sabbihu mi'ah, tasbihlah 10 kali. Hallilu mi'ah, tahlillah 10 kali, dengan menghitung, ya, dengan apa? Kerikil-kerikil tadi. Apa pada hakikatnya tahlil? Bagus apa enggak bagus? Masya Allah, tahlil. Ucapan subhanallah, apakah tidak bagus-bagus? Mensucikan Allah, dan bahkan termasuk daripada kalimat yang berat di timbangan. Cintailah Allah, ringan di lisan, tetapi ketika melakukannya, ya, dibarengi dengan berbagai macam bentuk-bentuk yang tidak disyariatkan, maka jadilah perbuatan tadi adalah perbuatan bid'ah. Allah tidak mengadab seorang kaum dengan ucapan la ilaha illallah. Allah, ya, Allah tidak akan mengadab kita dengan sebab kita baca tasbih. Subhanallah, subhanallah, enggak. Allah juga enggak akan mengadab kita lantaran kita baca tahlil la ilaha illallah, tidak. Tapi apa? Allah akan mengadab kita karena kita menyelisih sunnah. Karena kita menyelisih apa? sunnah. Baik, ini yang perlu diperhatikan. Allah enggak akan mengadab seseorang baca Yasin. Yasin ini termasuk bagian dalam Al-Qur'an. Ya, termasuk bagian yang sangat bagus dalam nasihat, menasihatkan kepada kita bagaimana dalam berjuang menempuh kehidupan dunia ini. Tetapi kalau dijadikan sebagai rutinitas pada waktu-waktu tertentu dan diyakini melakukannya adalah afdholiyah, lebih dari yang lainnya, mendapatkan keutamaan lebih dari yang lainnya, kita tidak diadab karena baca Yasin. Kita diadab karena apa? Naam, perkara-perkara yang sifatnya kita ada-adakan tanpa ada perintah dari Rasul, bukan karena baca Yasinnya. Ini yang sebagian dari kaum muslimin tidak paham. Masa baca Yasin dilarang? Ya. Masa tahlil dilarang? Tahlilan dilarang. Tahlilan kan isinya tahlil, bagus. Subhanallah, baca Quran. Ya, mereka tidak paham bahwasanya yang dilarang itu bukan bacaan mereka. Tetapi apa? Naam, kaifiyah, tata cara yang mereka ada-adakan yang tidak pernah ada dalam Islam. Ini yang penting untuk kita pahami bersama. Jadi bid'ah itu bukan setiap perkara baru, dan bahkan perkara itu ada tetapi diadakan kembali dengan tata cara yang tersendiri yang tidak ada perintah dari Al-Quran ataupun sunnah, menghususkan hari Jumat baca Yasin, ya, menghususkan salaman kalau setelah sholat. Nah, menghususkan berbagai macam ibadah-ibadah yang tidak ada ajarannya, seperti puasa pada bulan Rajab dibiasakan. Tapi kalau kebetulan kita pengen puasa lah, pengen puasa Senin Kemis pada Rajab, tetapi dia gak berkeyakinan kalau bulan Rajab ini ada keutamaan, maka tidak mengapa. Ya, tidak mengapa melakukannya. Tetapi kalau dibaringin dengan keyakinan bahwasanya bulan Rajab ini bulan yang utama, kalau dilakukan puasa, maka apa, dia terjatuh ke dalam bid'ah. Bukan lantaran puasa ya dia dapat adab, tapi apa, karena dia menyelisihi apa, sunnah. Li'annahu la yakunu hina'idin muhassisan lahu bisiyam. Kenapa? Karena ketika seseorang berpuasa pada bulan Rajab dibarengi dengan bulan yang lainnya, taib, maka ketika itu dia tidak menghususkan bulan Rajab untuk berpuasa, sehingga tidak dimakruhkan. Rawa Ahmad ibnu Khurashah ibn al-Hur qala ra'aitu Umar ibn al-Khattab yadribu akafal mutarajibin. Diriwayatkan oleh Ahmad ibn al-Khurashah ibn al-Hur berkata, aku melihat Umar bin Khattab memukul tangan-tangan mutarajibin. Mutarajibin ini orang-orang yang berpuasa pada bulan Rajab, dipukul oleh Umar tangan-tangan mereka. Hatta yadauha fit'am, sampai mereka meletakkan tangan-tangan tadi di makanan. Wa yaqul, dan dia mengatakan, Umar, kulu, makanlah oleh kalian. Fa inna ma huwa syahrun, sesungguhnya Rajab ini adalah suatu bulan. Kanat tu'adzimuhul jahiliyah, yang mana dulu diagungkan oleh orang-orang jahiliyah, dan kita dilarang untuk meniru-niru kebiasaan mereka. Taib, inilah nikmatnya kita hidup di tengah ya ahlul ilmi, ya, kita hidup di tengah orang-orang yang berilmu, mengetahui din, tahu ini halal, ini haram, ini subhat, ini yang samar. Ya, ketika kita jatuh di dalam kesalahan diingatkan oleh mereka. Walhamdulillah, ini kehidupan yang barokah di zaman itu, di zamannya Nabi, di zamannya para sahabat, tabi'ut tabi'in, orang-orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar sangat banyak. Taib, sehingga terjaga agama mereka, terjaga na'am akhlak mereka. Berbeda dengan zaman kita sekarang, sungguh sangat minim orang-orang yang mau beramar ma'ruf nahi mungkar. Yang ada hanyalah tidak enak, yang hanyalah pekewuh, yang ada hanyalah ini dan itu. Ini kalau pada zaman kita, subhanallah. Sehingga kurangnya barokah pada zaman kita disebabkan karena sedikitnya orang-orang yang mau beramar ma'ruf nahi mungkar. Qala yukrahu ifradu yaumil jum'ati bisiyam. Kemudian siam yang makruh yang kedua adalah menyendirikan hari Jumat untuk berpuasa. Menyendirikan, berniat pada hari Jumat untuk berpuasa dengan anggapan itu adalah hari yang baik. ya, itu adalah hari yang bagus, gak boleh. Tapi kalau bertepatan, kalau puasa Daud, naam, maka sebagian membolehkan dibarengi dengan hari-hari yang lain. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la tasumu yaumal jum'ati, janganlah engkau puasa pada hari Jumat, illa an tasumu yauman qablahu aw yauman ba'dahu, kecuali engkau puasa pada naam hari sebelumnya atau setelah engkau barengkan dengan Jumat tadi hari yang lainnya. Muttafaqun alaih. Fa'in samahu ma'a ghairihi fala ba'sa bidhalika li hadithil madhi, kalau engkau sertakan bersama yang lainnya maka tidak apa-apa karena hadis yang berlalu. Taib. Kemudian yang ketiga, yukrah ifradu yaumis sabti bisiyam, makruh juga hukumnya menyendirikan hari Sabtu dengan puasa dengan anggapan hari Sabtu itu afdal, hari Sabtu itu baik. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la tasumu yaumal sabti illa fima iftaradu alaikum, jangan engkau puasa pada hari Sabtu kecuali apa yang telah diwajibkan untuk kalian. Wal maqsud annahyu an ifradihi, dan yang diinginkan dalam hadis tadi adalah larangan menyendirikannya. Wa takhsisuhu bisiyam, larangan menyendirikan hari Sabtu sebagai hari yang mulia, karena hari Sabtu ini harinya orang-orang Yahudi. Taib, kalau Minggu harinya orang Nasara, kalau Jumat harinya siapa? Orang Islam. Didahulukan oleh Allah SWT karena umat Islam adalah umat yang afdal dari mereka. Wa takhsisuhu bisiyam, dan juga hukumnya dilarang menghususkan hari Sabtu untuk berpuasa. Amma idza dhumma ila ghairihi fala ba's, kalau digabungkan dengan yang lainnya maka tidak mengapa. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li ummil mu'minina Juwairiyah wa qad dakhala 'alaiha yaumal jum'ah, karena ucapan Rasul kepada ibunda kaum mukminin Juwairiyah ketika beliau ya masuk kepada istrinya ibunda kaum mukminin Juwairiyah pada hari Jumat, wa hiya shaimah, sementara istrinya sedang puasa, ibundanya kaum mukminin ketika itu ya gilirannya dan ketika itu beliau sedang berpuasa, maka Nabi mengatakan asumti amsin, apakah kemarin engkau puasa? Qalatlah, tidak ya Rasulullah. Qalat turidina anta sumi godan, apakah engkau juga ingin besok engkau puasa? Qalatlah, tidak juga ya Rasulullah. Qala fa'aftiri, kalau gitu berbukalah. Perintah untuk berbuka. Hadis keluarkan oleh Imam Bukhari. Fadalla qauluhu turidina anta sumi godan, apakah engkau esok hari ingin puasa lagi? Ala jawazi siyamis yaumis sabti ma'a ghairihi, boleh puasa hari Sabtu kalau bersama yang lainnya. Taib. Demikian juga hari Jum'ah, kalau disendirikan maka hukumnya makruh, tidak haram tapi makruh. Qala Tirmidzi rahimahullah, Akiba ikhrajuhu haditha annahi al-madhi, berkata Imam Tirmidzi memberikan komentar ketika beliau mengeluarkan hadis tentang larangan yang ya lalu. Wa ma'nal karahati fi hadza, makna karahah, makna makruh di dalam hadis ini, an yakhtassu rajulu yauma sabti bisiyam, ya, seorang laki-laki yang mengkhususkan hari Sabtu untuk berpuasa, ya, hari Sabtu untuk berpuasa. Li'annal yahuda yu'adzimuna yauma sabt, mengagungkan ya hari Sabtu, orang-orang Yahudi mengagungkan hari Sabtu. Maka oleh karena itu kaum muslimin dilarang untuk merayakan setiap hari yang diagungkan oleh orang-orang musyrik, baik itu Nasara atau itu naam Yahudi, mengkhususkan hari Sabtu untuk ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tiga di antara jenis puasa yang dimakruhkan. Yang pertama puasa pada bulan Rajab, yang kedua puasa pada hari Jum'ah kalau disendirikan, yang ketiga puasa pada hari Sabtu kalau disendirikan. Kemudian yang berikutnya, tahrimu siyami yaum syak wa huwa yaum 30 min sya'ban. Yang keempat adalah haram hukumnya. Haram, barang siapa yang melakukannya maka dia mendapatkan dosa, tidak mendapatkan pahala. Baik. Hukumnya haram puasa pada hari yang meragukan, yaitu 30 dari bulan Sya'ban. Hari yang ke-30 dari bulan Sya'ban. Ya, karena ragu-ragu apakah ini sudah masuk Ramadan atau belum. Taib. Karena pengen hati-hati, pengennya apa baik. Ya, pengennya biar kalau nanti ini sudah masuk puasa dia mendapatkan apa pahala. Kalau belum, yang jelas dia sudah berpuasa. Maka yang seperti ini hukumnya adalah haram. Bukan makruh lagi tapi haram. Idza kana fis sama ma yamna'u ru'yatul hilal, kalau seandainya di langit karena mendung mencegah untuk melihat hilal. Fa in kanatis sama'u sahwan fala syak. Ya, kalau seandainya langitnya cerah maka tidak ada keraguan bisa dilihat hilalnya. Wa dalilu tahrimihi, dalil haramnya puasa hari syak adalah hadis Ammar radhiyallahu anhu qala man shomal yawmal ladzi yashukku fihi faqad asha Abul Qasim. Barang siapa yang puasa pada hari yang diragukan apakah sudah masuk Ramadan atau masuk apa? Atau masih Sya'ban. Ragu-ragu. Taib faqad asha Abul Qasim, dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim, ini kunyahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini puasa yang hukumnya haram. Walikali sallallahu alaihi wasallam la yataqaddamanna ahadukum Ramadhana bisaumi yaumin aw yaumain. Nabi melarang salah seorang dari kalian untuk mendahului menyambut Ramadan dengan puasa satu hari atau dua hari. Illa ayyakuna rajulun kana yasumu saumahu falyasum dzalikal yaum, kecuali seorang laki-laki yang biasa puasa. Ya. Puasa Daud atau puasa Senin Kamis pas hari Kamis, kemudian esok harinya pas jatah puasa Daud. Maka silakan puasa dua hari berturut-turut. Atau pas ketika itu dia puasa Daud, gilirannya satu hari itu pas giliran puasa, maka silakan berpuasa. Tapi kalau dia enggak punya kebiasaan puasa, kemudian dia puasa pada hari itu, maka hukumnya haram. Karena ada nahyu wa nahyu, ya. Al-aslu fihi litahrim. Larangan dalam din al-asl adalah untuk yang haram. Wal ma'na la yataqaddamu syahru la yataqaddamu syahru ramadhana bisawmi yaumin yu'addu minhu biqasdil ihtiyat. Makna hadis ini, kata beliau, janganlah salah seorang ya dari kaum muslimin mendahului bulan Ramadan dengan puasa satu hari yang dihitung darinya dengan maksud berhati-hati yang kita sampaikan tadi. Kalau saya sudah puasa, kalaupun sudah masuk Ramadan saya sudah puasa, kalaupun belum ya maka na'am akan hilang keraguan. Nah, di sini adalah ihtiyat, berhati-hati, maka hukumnya dilarang. Dalam syarat ini tidak masuk di sana akal. Ya, di dalam syarat ini tidak masuk di sana akal-akalan. Taib. Belum tentu apa yang kita anggap baik itu baik menurut syariat. Dan yang tahu baik dan buruknya din agama ini adalah yang jelas Allah dan Rasulnya, kemudian mereka para ulama. Taib. Sehingga dalam din ini enggak bisa tebak-tebakan. Tidak semua orang mampu membawa din. Tidak semua orang kuat di dalam menggenggamnya dan berjalan di bawahnya. Maka oleh karena itu kewajiban kita adalah sekedar mengamalkan yang kita miliki dan terus mencari ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut, walaupun kadang terjatuh kemudian bangun lagi, karena kita memang bukan orang yang maksum, kita bukan alim daripada ulama, kita sekedar tuwailib. Kita ini sekedar tuwailib, dikatakan tuwailib belum pas, tuwailib pun masih tuwailib. Kalau tuwailib maaf, fu'ail. Ini tuwailib sudah ya paling bawah sendiri. Kalau tuwailib masih mending, ngajinya tiap hari rutin. Ini tuwailib, ngajinya seminggu sekali, seminggu dua kali. Nah, ini maksud tuwailib. Nah, amma man kana lahu wurdun yasumuhu fala syai'a alaihi. Sebelumnya, fa inna shaumahu murattabatun birru'yah. Puasa pada bulan Ramadan itu dikaitkan dengan ru'yah. Kalau ada ru'yah, ru'yah maka puasa, yakni melihat hilal. Kalau tidak ada maka ditunggu. Maka ditunggu biar yakin, karena ibadah itu dibangun di atas yakin, bukan dibangun di atas dzon. Ibadah itu dibangun di atas yakin. Sampai yakin pula. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kalian kepada Allah sampai datang kepadamu yakin, yaitu kematian. Dibangun di atas suatu keyakinan sampai datang suatu keyakinan. Jadi orang kalau beribadah dibangun di atas sangka, prasangka, dia pun enggak tenang ibadahnya. Ah, jangan-jangan nanti saya salah. Jangan-jangan nanti ada yang negur. Was-was. Beda kalau kita dibangun di atas ilmu, tenang. Ya, kita beribadah di atas ilmu, di atas pengetahuan, tenang. Sebagaimana seseorang yang apa namanya berjalan di sebuah jalan, biasa dia lalui jalan tersebut, tenang, santai. Mau ngebut ya sudah, biasa dia lalui. Mau berjalan santai juga lebih ya aman dan tenang. Tetapi kalau belum biasa lihat ya lewat sebuah jalan, dia enggak akan naam tenang. Jangan-jangan di sana nanti ada lubang, di sana jangan-jangan ada naam gangguan. Nah, demikian juga kita dalam berjalan dalam agama ini. Dengan ilmu semuanya akan membuat tenang seseorang. Baik, maka ilmu ini sangat penting dan kita berusaha untuk mencarinya, tidak bosan-bosan. Ya, orang yang bosan dengan ilmu itu sudah merupakan alamat, kata para ulama. Orang yang bosan dengan ilmu itu alamat ya al-jahlu, cintanya dia dengan kebodohan. Ya, bosan dengan ilmu alamat daripada cinta dengan kebodohan. Kalau dikatakan siapakah yang lebih butuh dengan ilmu ini, orang yang jahil apa orang yang alim yang paling butuh dengan ilmu, kira-kira? Hah? Semuanya butuh. Yang jahil juga butuh ilmu, yang alim lebih butuh. Loh, kenapa? Ya, al-alimu ahwaju alal ilmi minal jahil. Seorang alim itu lebih butuh kepada ilmu daripada orang yang bodoh. Karena orang yang bodoh, siapa yang mau tanya sama dia? Ya, orang bodoh enggak akan ditanya bagaimana cara sholat yang baik. Tetapi kalau orang berilmu akan ditanya bagaimana sholatnya, bagaimana dalilnya, apa dalilnya, dari si mana pendalilannya. Taib. Jadi kalau kita berilmu maka akan lebih semakin merasakan cinta ilmu. Karena orang itu kalau sudah tahu akan tambah cinta, kalau belum tahu akan sembarangan. Fala hajata ila takalluf. Ya, tidak butuh kepada pembebanan diri. Jadi kalau kita ibadah itu enggak butuh membebankan diri. Bagaimana cara membebankan diri dalam beribadah? Ya, beribadah dengan sesuatu yang belum kita tahu. Ya, beribadah dengan sesuatu yang kita enggak tahu. Namanya takalluf. Atau menambah sesuatu yang kita tahu juga takalluf. Ya, beribadah dengan kebodohan itu takalluf, beribadah dengan ilmu melebihi daripada ilmu juga apa? Takalluf. Dan takalluf ini bukan termasuk dari bagian din. Cukuplah kita itu apa yang kita mampu daripada ibadah sehingga dengannya bisa istiqomah. Kalau kebanyakan ya muntah. Ibadah itu kalau kebanyakan belum waktunya muntah. Kalau muntahnya nasi masih mending, ayam masih doyan. Nah, kalau muntahnya muntah ibadah ya, yang menangkap bukan sekedar ayam, neraka yang menangkap. Kenapa? Kalau orang sudah muntah daripada ibadah berarti sudah futur dari din. Kenapa? Kebanyakan tadi. Kebanyakan sehingga apa? Menimbulkan rasa bosan, capek. Baru lihat ibadah kayak monster, aduh capek ini. Ya. Beda kalau setiap hari sedikit. Ada sifat ya tasawuk, rindu dengan ibadah. Tapi kalau sekali ibadah langsung sampai muntah ya, sampai naam, berat, memberatkan diri, besok lagi pengen ibadah sudah membayangkan keadaan yang kemarin seperti itu, waduh capek ini. Ya, Maka oleh karena itu kita sebagai seorang muslim yang nanti calon pemimpin, kita harus tahu kondisi bagaimana kita menempatkan isyarat ini pada tempatnya. Kalau kita jadi imam, maka lihat kondisi makmum. Jangan mentang-mentang imam hafalannya banyak, baca satu juz, sementara makmumnya ini tukang beca, tukang ojek, karyawan, ya, pedagang, ya. Selesai sholat besok, ya. Mending kalau masih mau sholat, masih cari masjid yang lain. Kalau sudah enggak mau sholat, siapa yang dosa? Kita yang dosa. Ya, karena dengan sebab kita, mereka lari dari din. Kita saja kalau berat, muntah, apalagi orang lain. Ini diantara kebijaksanaan dan bagusnya syariat Islam dalam memberikan syariat kepada umatnya. Sedikit, kemudian menimbulkan rasa rindu untuk beribadah kembali dan rasa cinta dengan din lebih baik. Ini yang bisa menimbulkan istiqomah dan keikhlasan dalam beribadah. Demikian pula sedekah, kalau banyak, suatu saat nanti apa? Akan mengeluh. Tetapi kalau sedikit, 1000, ya, 2000. Apa sih arti uang 1000? Kalaupun nanti dia qadarullah enggak punya uang, cuma 1000 biasa. Ya. Tapi terus istimrar. Bisa tiap hari. Tapi kalau sekali langsung 1 juta. Kemudian besoknya lagi dia jadi miskin. Aduh, 1 juta mending dulu kalau saya kasihkan 10 aja, mungkin 1 juta masih ada sekarang ini. Yang 900.000-nya masih mending bisa buat beli aqua, bisa buat beli nasi bungkus. Akhirnya apa? Yang dia infakkan 1 juta tadi dia sebut kembali. Akhirnya apa? Hilang pahalanya. Beda kalau 1000. 2000 alhamdulillah, tapi istimrar setiap hari enggak kerasa hati ini. Karena jiwa ini kalau diambil sifatnya paksaan, ibadah ini sifatnya paksaan. Ya, hati ini enggak rela. Suruh sedekah kok 10.000, berat 10.000 ini. Ya. Tapi kalau na'am sedikit, maka jiwa ini rela. Maka oleh karena itu Rasulullah ketika ditanya oleh siapa? Abu Thalhah. Ya Rasulullah, aku ini punya Bairoha, punya kebun anggur dan kurma yang terbagus dan harta yang aku miliki. Apa kata Rasul, saya infakkan semua untuk Allah dan Rasulnya. Silakan kau urus ya Rasulullah. Serahkan sama yang berilmu. Silakan kau urus. Apa Rasulullah? Sudah, tunggu dulu. Kau punya kerabat apa enggak? Kata Rasul, oh ya punya. Sekarang bagi ke kerabatmu. Sebelum Rasul mengatakan dibagi kepada kaum muslimin, suruh bagi ke kerabatnya. Sudah, sekarang bagi ke kerabatmu. Kakekmu, pamanmu, ya. Apa namanya? Keponakanmu. Kenapa? Karena seseorang itu kalau sedekah untuk keluarga sendiri lebih cenderung enggak merasa kehilangan. Tapi kalau untuk orang lain, terkadang cenderung masih apa? Rada ada rasa apa? Ragu. Ini diantar bijaksananya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga apa di sini? Keikhlasan seorang ketika beramal. Demikian juga hal ini kalau seandainya perkara-perkara ini dimasukkan dan diperbolehkan, maka dikhawatirkan orang yang beramal itu membebankan dirinya, suatu saat nanti dia keluar dari amalan ini tanpa sama sekali mendapatkan pahala. Kenapa? Aduh, dulu saya puasa kayak gini, puasa kayak itu, ternyata gak dapat apa-apa. Ya, akhirnya pada diungkit kembali ibadahnya, sholatnya yang semalam suntuk 11 rakaat, setiap malam kecapean. Pengen bangun lagi, aduh, kayak sholat 12 malam, tidur lagi lah. Beda kalau semalam satu hari 2 rakaat, 1 rakaat, tidur lagi. Nanti bangun lagi enak, 2 rakaat cuma 1 salam, 3 rakaat tok. Apa ada timbul kerinduan? Tapi kalau langsung jebret 11 setiap malam, paling enggak tahan seminggu. Itu pun kalau naam dia benar-benar punya keinginan, dia mondok misalkan, mungkin. Tapi kalau dia di luar rumah kayak gini, anak enggak yakin sampai awet seminggu 11 rakaat. Ya. Baik, maka beribadah disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Ibadah yang bisa menimbulkan kita kerinduan untuk mengerjakan kembali. Baik. Nah, ini pun disampaikan Rasulullah untuk itu tujuannya. Tidak memberatkan, tidak takalluf dengan dirinya. Fala hajata ila takalluf, kata beliau, tidak perlu untuk kita berat-beratkan diri kita. Amma man kana lahu wurdun yasumuhu fala sya'ali, kalau dia sudah terbiasa dengan puasa, maka silakan, kata Rasul. Karena memang sudah terbiasa, terbimbing. Taib. Demikian juga belajar seperti ini, kalau dia enggak terbimbing dengan ya dirosah di pondok, di pesantren misalkan, susah. Nah, berat. Karena seseorang itu sesuai dengan kebiasaannya. Seseorang itu sesuai dengan kebiasaannya. Coba kalau kita kerja seharian enggak capek. Istirahat setengah jam juga, ya. Sejam, sholat sebentar, tidur di musala, bangun lagi ya seger, kerja lagi ya santai. Ya. Demikian juga kita kalau suruh kerja sejam aja sudah enggak makut kuat. Ya. Kalau kita suruh duduk membaca seharian mungkin kita enggak akan bangkit juga kuat. Nah, ini sesuai dengan kebiasaan kita masing-masing. Taib. Oleh karena itu kalau kita biasakan untuk ibadah, terbiasa untuk kita latih jiwa kita ini akan terbiasa dengan hal itu. Yang biasa kerja, ya, kalau enggak kerja sakit semua badannya. Pegel-pegel semuanya, pengen kerja lagi. Sakit pun kalau bisa sembuh, langsung kerja lagi. Nah, dan sebaliknya, yang lain. Yang enggak biasa kerja, suruh kerja ya sakit badannya semuanya. Pengennya ya duduk. Ya, yang santai. Maka oleh karena itu jiwa itu, badan itu sesuai dengan dibiasakan untuknya. Li'anna dzalika laisa min istiqbali Ramadan. Hal itu bukan dihitung sebagai menyambut Ramadan. Menyambut Ramadan bukan dengan membebankan diri. Mending kalau Ramadan penuh puasanya, disambut dengan satu hari Ramadannya hilang setengah bulan. Apa gunanya satu hari? Wa istatsna min dzalika aidan al-qada'u wan nadzar li wujubihima. Dan dikecualikan hal itu ketika qada atau nadzar. Jadi kalau kita ada qada Ramadan, tidak ada waktu kecuali hari yang syak, silakan dikerjakan. Atau kita bernadar, tidak ada waktu kecuali hari syak, maka kerjakan. Ini beda. Kita selesaikan. Kemudian yang kelima, yahrumu shaumu yaumai aidain. Dua hari raya Idul Fitri dilarang hukumnya, Idul Adha dan Idul Fitr. Di hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumil fitri wan nahar. Nabi melarang untuk puasa pada hari Idul Fitri dan Idul Adha. Li hadithi Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, hadhani yawmani naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyamihima yawmul yawma fitrikum wa min siyamikum wal yawmul akhir ta'kuluna fihi min nusukikum. Dua hari ini kata Umar Al-Khattab Nabi melarang dari puasa, hari ketika kalian berbuka dari berpuasa dan hari yang lain kalian makan dari sesembelihan kalian. Alhamdulillah, kalau mampu menyembelih maka nyembelih. Kalau tidak mampu maka Allah tidak mewajibkan baginya. Kalau ingin menabung untuk menyembelih silahkan, bagus. Tetapi jangan diwajibkan untuk diri sendiri. Misalkan kita bikin tabungan untuk diniatkan Idul Adha, alhamdulillah kalian ya kita sudah bersungguh-sungguh untuk beribadah. Tapi suasana Idul Adha, naam qadarullah, kita punya kepentingan yang mendesak, maka silahkan didahulukan yang terpenting daripada itu. Tapi kalau kita sudah ya misalkan sudah terlanjur sumpah, maka ya sudah laksanakan. Kecuali kalau memang darurat, maka apa, alihkan kepada yang lain. Kemudian kafarah daripada sah kita untuk korban pada hari ini. Kecuali kalau nadar. Kalau nadar harus, nadar pun juga sama. Kalau misalkan kita kepepet, nah karena agama ini tidak sifatnya taklif, pembebanan. Sekedar azimah, kalian dapat pahala, kepahala. Saya pengen sungguh-sungguh pengen bisa korban ya tahun depan. Bismillah dia sekian dan sekian. Jadi azimahnya saja, keinginan tekadnya saja sudah dapat pahala. Baik. Yang keenam yakrah, ini hukumnya makruh. Shaumu ayami tasyrik, puasa pada hari tasyrik. Wahia salah satu ayamin ba'da yawmin nahar, al-hadi asyara wa thani asyara wa thalitha asyara, 11, 12, 13, pada hari Idul Adha. Setelah Id, 11, 12, 13, namanya ayam tasyrik. Nabi sallallahu alaihi wasallam anha ayamun, ayamu aqlin wa syurbin wa dzikrillah azza wa jal. Hari makan, minum dan zikir kepada Allah. Jadi kalau zikir pada hari Idul Adha, maka 4 hari, 4 malam. Ya, ketika malam hari menjelang Idul Adha, takbir sampai pagi tidak apa-apa. Kemudian selepas solawat sampai hari tasyrik yang terakhir, dikeraskan solawatnya. Ini kalau kita imam dikeraskan. Ya, setelah selesai assalamualaikum, assalamualaikum, langsung apa, takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Boleh dikeraskan. Qali sallallahu alaihi wasallam yaumu arafah wa yauman nahr wa ayyamu tasyrik aiduna ahlul islam wa hiya ayyamu aqlin wa syurbin. Hari arafah, hari idul adha dan hari tasyrik adalah hari raya kita umat islam. hari-hari makan dan minum. Ini hari-hari besar kita, hari-hari besar ya umat Islam. Kalau di Indonesia ini hari besarnya cuma sehari, hari Idul Fitri. Tapi kalau di negeri Arab, Idul Fitri itu hari-hari biasa. Hari besarnya hari raya Idul Adha. Benar-benar ya pemborosan yang sangat pada hari itu. Makan dan minum. Ini kalau di sana kita terjun ke lapangan semua. Setiap pada asar sampai maghrib, badar sampai maghrib, semuanya menunjukkan kepandaian masing-masing. Baik. Wa rukhisa fi siyamiha lil mutamatti wal qarin idza lam yajid thamana al hadyi. Dan diringankan untuk puasa pada hari Tasyrik bagi mutamatti, orang yang hajinya mutamatti, haji umroh kemudian haji. Kalau qarin, umroh dengan haji bareng, niatnya satu. Apabila dia tidak mendapatkan harta untuk membeli hewan sembelihan, boleh. Di hadithi Aisyah wa bni Umar radhiyallahu anhum qala la lam yurakhis fi ayami tasyrik an yasumna illa liman lam yajidil hadiya. Akhrajahul Bukhari. Taib. Tidaklah dirukhaskan pada hari tasyrik, diringankan pada hari tasyrik 11, 12, 13 untuk puasa kecuali bagi yang tidak mendapatkan sesembelihan. Walhamdulillah, itu diantara dari puasa yang makruh dan puasa yang haram. Yang jelas ya, nasihat para ulama, hidup pada zaman fitnah itu yang memperbanyak ibadah kepada Allah, karena fitnah itu adalah milik Allah dan Allah lah yang menyingkapnya. Barang siapa yang beribadah kepada Allah, maka tidak akan membahayakan apapun bentuk daripada bentuk fitnah tersebut. Tapi kalau orang tersebut jauh daripada ibadah kepada Allah, maka fitnah tadi akan menggoyangkan dirinya. Apapun bentuk daripada fitnah, maka banyak mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita takut sama singa lari, tapi kalau kita takut sama Allah mendekati, ini bedanya. Kalau takut sama singa lari, tapi kalau takut sama Allah, dekatilah Allah. Baik. Alhamdulillah. Jadi pahami? Ada yang tidak paham? Allahu musta'an. Insyaallah cukup. Subhanallah bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Shalallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Taqabbalallahu minna wa minkum.